Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab A'lam Sunnah Al-Mashurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang rukun Islam yang beliau sebutkan, yang mana dari asy-syahadatain. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tentang sholat, tentang zakat, yang tentunya yang dibahas dalam kitab akidah, kitab tauhid adalah rukun yang pertama, yakni tentang dua kalimat syahadat. Adapun as-shalah, az-zakah, as-siyam, al-hajj itu dibahas secara rinci nanti dalam kitab-kitab fikih. Namun disebutkan di sini secara global terkait dengan pembahasan ringkasnya, karena ini masuk dari rukun Islam. Beliau sebutkan secara sempurna, secara lengkap rukun Islam yang lima. Sehingga yang berikutnya kata beliau, pertanyaan ke-32, qala su'al ma dalilu as-saum, ini apa dalil tentang wajibnya puasa dan bahwasannya puasa merupakan rukun Islam. Qala, kata beliau, al-jawab, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Waqala ta'ala, untuk lampu. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, insya Allah ini pembahasan sudah ma'ruf ya, tentang masalah shaum. Kita baca ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam. Ya, lafaz kutiba ini termasuk lafaz yang menunjukkan wajib. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dalam ayat itu menunjukkan puasa yang diperintahkan dan diwajibkan atas kita juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Diwajibkan kepada umat terdahulu. Namun kaifiahnya kata para ulama kita tidak mengetahuinya. Sehingga di sini menunjukkan puasa juga Allah wajibkan juga selain atau kepada selain kita dan diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum al-ayat. Ini ayat siyam dalam surat Al-Baqarah, yang telah kita ketahui semua bagaimana iya tahapan-tahapan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa. Ya, bagaimana awal wajibnya puasa dan bagaimana tahapan akhir ketika pensyariatan as-siyam wajib atas semua dengan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang awalnya diberikan pilihan, dia mau berpuasa, puasa. Yang mau berbuka tapi bayar fidyah. Ini diberikan pilihan. Nah, kemudian Allah tetapkan dengan penetapannya bagi seorang yang menyaksikan bulan Ramadan untuk berpuasa, tidak diberikan pilihan lagi fidyah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini ayat yang menunjukkan tentang wajibnya puasa dan bahwasannya puasa termasuk dari rukun Islam. Qala fi hadisi al-A'rabi, dan juga dalam hadis al-A'rabi, qala akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam. Ini dalam hadis yang panjang disebutkan terkait dengan kisah seorang A'rabi, yani Arab Badui, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka di sini ditanyakan tentang kewajiban terkait dengan siam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala syahrur ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Al-hadis. Iya, siam yang wajib adalah siam syahrur ramadan, bulan Ramadan. Naam, kecuali kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau mau menambahkan dari dirimu ini ibadah yang tatawu, yang sunnah, puasa yang sunnah. Adapun puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, yakni siam yang merupakan rukun dari rukun Islam. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan adalah kewajiban atas setiap muslim dan juga muslimah, dengan rincian tentunya yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Nah, kita baca syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Qala, kata Syekh rahimahullah, idzan alladhi khalaqal ibada wa razaqahum amarahum bi an ya'tu bis shalah waz zakah wa ya'tu bis shaum. Ya, kata beliau, sehingga zat yang telah menciptakan hamba, memberi rizki kepada mereka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, Allah memerintahkan untuk kita sholat, Allah memerintahkan untuk kita membayar zakat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Artinya memerintahkan kita untuk melakukan dan melaksanakan ibadah-ibadah ini. Yang tentunya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkannya, bukan maslahatnya kembali kepada Allah. Akan tetapi ibadah, ketaatan, amal soleh yang kita kerjakan, manfaat dan juga faidahnya itu kembali kepada hamba itu sendiri. Kembali kepada hamba itu sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah memerintahkan kita untuk sholat, bukan dikarenakan Allah yang butuh kepada itu. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anna, Allah maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut karena itu merupakan kemaslahatan bagi kita semua, manfaatnya kembali kepada kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah sebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwa razzaqudul quwwatil matin. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjelaskan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Allah sebutkan setelahnya, tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki, yakni mereka memberi rizki kepada-Ku, tidak. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidak pula aku meminta mereka memberi makan kepada-Ku, tidak. Itu bukan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ar-razzaq dzul quwwatil matin, zat yang memberi rizki kepada mereka yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga ini yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kita, menciptakan kita, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk melaksanakan ketaatan kepadanya. Sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari kenikmatan, ya, kenikmatan yang Allah berikan, maka sudah sepantasnya untuk kita jadikan sebagai sarana untuk kita meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهَ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهَ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Dan jadikanlah apa yang Allah berikan kepada engkau, ya, negeri akhirat ini harapkanlah. Yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rezeki, dari kelapangan yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai sarana untuk kita sampai ke negeri akhirat. Artinya jadikan sebagai sebab untuk kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga yang disebutkan oleh para ulama kita, apa? Di antara arkan syukur, yang ini di antara bentuk Dan rukun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita palingkan nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarfu an-ni'am fi mardhatillah. Memalingkan dan juga menyalurkan nikmat tersebut di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita lakukan hatta dalam perkara mubah, ya, ketika kita meniatkannya untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, Syekh rahimahullah, wassawmu lughatan al-imsak. Ya, puasa secara bahasa adalah al-imsak. Nah, sabar tanpa kipas ya. Nah, sabar sebentar insyaallah. Qala as-shaum lughatan, puasa secara bahasa adalah al-imsak. Imsak ini menahan diri. Qala wa syara'an, adapun cara syara' yang dimaksud dalam syariat puasa itu adalah imsakun fi waqtin makhsusin ala wajhin makhsus. Ya, puasa itu adalah menahan, ini seorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, fi waqtin makhsus, pada waktu yang khusus, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Ya, beliau jelaskan di bawah, fal waqtul makhsus, maka waktu yang khusus itu disebutkan, huwa min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Yang dimaksud adalah kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar kedua, yang disebut dengan al-fajr shadiq. Naam. Sehingga ini dimulainya puasa. Ketika sudah masuk waktu subuh, maka kita harus menahan dari pembatal-pembatal puasa. Sampai kapan? Waktu yang khusus ini, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Naam. Ini juga sangat sebentar. Iya, tidak lama kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga ini yang disebutkan tentang waktu yang khusus ini. Qala ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Qala wal wajhul makhsus adalah, kata beliau, bima'na annaka la tatanawal al mufattirat min ta'amin wa syarabin wa nikah wa ma ila dhalik. Iya, yani wajh makhsus ini adalah engkau tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, ya, makan, minum, ya, nikah dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Engkau menahan diri dari itu sampai terbenamnya matahari. Ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melatih kesabaran. Seperti yang disebutkan dalam sebuah asar, bahwasanya syahrul Ramadan syahrul sabrin. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dilatih kesabaran kita dalam puasa, menahan perkara-perkara yang halal sebelum kita puasa. Qala, kata beliau, fallahu alladhi khalaqaka walladhi razaqaka walladhi ahyaka wa sayumituka huwalladhi amaraka bihadza. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, memberi rezeki kepadamu, menghidupkanmu, dan yang akan mematikanmu, dialah yang memerintahkan kau dengan ini, dengan puasa ini. Kita berpuasa dan kita niatkan itu adalah kita melaksanakan perintah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang terpenting ketika kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ini semua dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa, ibadah salat. Naam. Jangan kita merasa dipaksa oleh manusia. Jangan kita merasa dipaksa oleh orang tua atau yang lainnya. Iya, kita harus, iya, ketika kita melakukan suatu ibadah, apa? Kita melaksanakannya ke dalam rangka taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kepada kita. Nah, yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Qala wajibun 'alaika an tuti'ahu wa an tuti'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib atasmu untuk taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in abaita at-ta'ah wal imtithal fa innaka hina idzin takunu ala khatarin adzim. Maka kalau engkau enggan untuk taat, enggan melaksanakan perintahnya, maka ketika itu engkau berada di atas bahaya yang sangat besar. Ketika tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, ya, tidak mau puasa. Ya, maka ini orang yang meremehkan rukun Islam. Ya, meremehkan rukun Islam, padahal rukun Islam adalah disebut dengan sebagai rukun adalah sebagai tiang bagi agamanya. Ya, tiang bagi agamanya dia. Maka di sini dia ketika tidak mau melaksanakannya, tidak mau melakukannya, dia berada di atas bahaya yang sangat besar. Qala wa anta muhaddadun bi an takuna min ahli an-nari wal 'iyadz billah. Dan juga engkau ketika engkau tidak melaksanakannya, engkau diancam untuk engkau menjadi penduduk neraka wal 'iyadz billah. Ketika kita melalaikan dan meremehkan rukun-rukun Islam tersebut. Ini yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.